semoga suaranya jelas ya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada yang mengikuti video atau streaming sebelumnya ya, karena terputus di tengah jalan, jadi sebenarnya belum selesai, tapi karena ada gangguan jadi ya terpaksa saya hentikan. Jadi kita akan meneruskan ya di tentang pujian para ulama ya, sebagian ulama sebenarnya terhadap Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi qala ba'duhum, sebagian ulama menuliskan syair ya tentang Abu Hanifah. Beliau menuliskan in turid fi Abi Hanifah tawasfa farwatu thiqatu anhu tuswiru. Bila kau ingin mensifati Abu Hanifah, bila kau ingin tahu sifat tentang Abu Hanifah ya, maka banyak sekali perawi-perawi yang terpercaya yang akan menceritakan hal itu kepadamu. Karena syamsan yudhi'u bil ilmi haqqa wa huwa fin nasi bil ulumil amiru. Jadi Abu Hanifah itu bagaikan matahari ya, matahari yang bersinar, yang menyinari kebenaran ya, sinarnya itu membawa kebenaran dengan ilmu yang dimiliki. Jadi Abu Hanifah adalah pemimpin ya, pemimpin seluruh manusia dalam bidang ilmu. Kana Syekhul Islami qudwata khalqi lahi haqqan limaqtaduhu taqdiru. Abu Hanifah adalah guru bagi umat Islam, menjadi panutan seluruh makhluk Allah ya dalam kebenaran, sebab Allah telah menetapkan ketetapannya kepada beliau. Lam yazal wajhuhu jamilan bahiya khosian layasyubuhu takdiru. Wajahnya selalu indah bercahaya, selalu khusyuk kepada Allah, dan tidak ada kekeruhan dalam wajahnya. Mu'ridun an hitami dunya tulhi kula aklin bi hubbiha ma'suru. Abu Hanifah adalah seorang yang berpaling dari kemewahan dunia yang bisa melalaikan semua orang ya, semua orang yang mencintainya. Kota sawaladehi tanzihu nafsi an hitami qaliliha wal kathiru. Jadi di mata Abu Hanifah ya, sedikit atau banyaknya dunia itu sama saja di mata Abu Hanifah, sebab beliau sudah memiliki hati yang bersih yang tidak lagi memandang dunia ini sebagai hal yang istimewa. Amal Imamu Ahmadu Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu faqanat wiladatuhu sanata arba'in wasitin wa mi'ah. Imam yang terakhir yang diceritakan oleh Anah adalah Ahmad bin Hanbal ya. Ahmad bin Hanbal itu lahir di tahun 164. Qala Idris Al-Haddad kana Imamu Ahmadah sahibar riwayatin fil hadis. Menurut satu ulama yaitu Idris Al-Haddad ya, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad adalah pemilik riwayat ya. Maksudnya salah satu ulama yang ahli dalam bidang hadis ya. Laisa fi zamanihi mithluhu. Di masanya Ahmad bin Hanbal adalah ulama terbaik ya. Tidak ada ulama lain yang menandingi keilmuannya. Fagana radhiyallahu anhu zahidan wali'an abidan. Beliau adalah ulama yang menjauhi dunia, kemudian ahli ibadah dan juga wirai ya, wirai. Qala Abdullah waladuhu kana abi yaqra'u fi kulli lailatin sab'al Qur'an wa yahdimu fi kulli sab'ati ayyam khatmatan. Summa yaqra'u ila sabah wa kana yusalli fi kulli yawmin 300 raka'ah. Putra beliau yang bernama Abdullah ya, putra Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, beliau menceritakan bahwa ayahku di setiap malam itu membaca 7 Quran. Jadi Quran yang dibaca itu jumlahnya 7 ya, 7 mushaf dibaca, dan setiap satu minggu sekali beliau khatam satu kali. Berarti setiap satu minggu beliau khatam 7 kali. Lalu setelah membaca Quran ya, setelah membaca Al-Quran di malam hari, beliau ibadah ya, sholat hingga subuh. Dan kata cerita dari putranya tadi, Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang di setiap harinya melakukan rokaat sebanyak 300 rokaat. Sholatnya sebanyak 300 rokaat ya. Aduh, kita yang 17 saja malas sebenarnya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu fihi afqah wala au ra wala ashhad wala a'lam minal Imam Ahmad. Jadi dalam penjelasan sebelumnya diceritakan bahwa Imam Syafi'i memuji diceritakan bahwa Ahmad bin Hanbal memuji Imam Syafi'i ya, karena memang murid memuji gurunya itu kan wajar sekali ya. Tapi ternyata dalam cerita ini Imam Syafi'i juga memuji Ahmad bin Hanbal. Artinya seorang guru yang memuji muridnya itu kan berarti murid yang sangat luar biasa ya. Murid yang sangat luar biasa. Kata Imam Syafi'i, setelah beliau keluar dari Baghdad ya. Setelah Imam Syafi'i keluar dari Baghdad, tidak ada pengganti Imam Syafi'i yang lebih ahli dalam bidang fikih, lebih wirai, lebih menjauhi dunia dan lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pengganti terbaik dari Imam Syafi'i ya, menurut versi beliau sendiri adalah Ahmad bin Hanbal. Adalah Ahmad bin Hanbal ya. Wa kana yuhyil laila kullahu min waqti kaunihi gulaman wa lahu fi kulli yaumin khatmun. Jadi Ahmad bin Hanbal itu di malam hari total ya, selama malam hari berjalan itu beliau digunakan untuk ibadah ya. Dan itu dilakukan sejak beliau masih muda. Jadi dari muda beliau sudah senantiasa menghidupkan malam dengan ibadah. Dan itu seluruh malam ya, bukan hanya sepertiga atau separuh malam. Dan setiap hari beliau khatam Al-Qur'an. Wa tuwfiya radhiyallahu anhu sanata 41 wa mi'atan. Beliau Ahmad bin Hanbal meninggal dunia di tahun 241 ya, 241. Walhasilu anna fadlahu wa fadla sa'iril a'immati asyharu min asyamsi fi rabi'in nahar fi rabi'atin nahar. Ya, kesimpulannya bahwa kemuliaan imam yang diceritakan oleh Ianah ini dan juga kemuliaan imam-imam yang lain itu lebih masyhur, lebih masyhur daripada matahari di siang hari musim panas ya. Musim semi ya, Rabi'ah itu musim semi kalau tidak salah ya. Atau malah musim panas ya. Waqad jama'a ba'duhum tarikha wiladatihim wa mautihim wa miqdara umrihin fi qawlih. Jadi sebagian ulama menuliskan 3 nazam yang menjelaskan tanggal kelahiran mereka, tanggal kematiannya dan usianya. Tarikhun mana yakun saifun sato wa malikun fi qat ijawfin dubito. Fasyafi'i yusinun apa ini bibar nadi atau gimana ini wa amadu bisabki amrin ja'adi fasab ala tardi binat misyiri minaduhum famautuhum kal umri. Ini kalau dijelaskan ya bingung juga saya ini. Intinya ini penjelasannya di apa itu di bawahnya ini. Fawilan tentu Abi Hanifah sanata samanin wajumaluhu yakun. Jadi tahun kelahiran Abu Hanifah adalah tahun 80 ya. 80 itu kalau hitungan apa itu abjadun ya, itu adalah yakun. Jadi yakun ini isyarat angka 80. Wafatuhu sanata mi'ah wa khamsin wa jumaluhu saifun. Wafatnya tahun 150 itu diisyaratkan dengan saifun ini di nadom ini. Wa umruhu sab'un wa jumaluhu sato. Usianya adalah 70 tahun diisyaratkan dengan kata sato. Wa wiladatu Malik sanata tis'in wa jumaluhu fi. Malik, Imam Malik itu lahirnya di tahun 90 disyaratkan dengan fi, ini fi ya. Kemudian wafatuhu mi'atun wa tis'un wa sab'in wa jumaluhu qat'u. Jadi wafatnya tahun 179 disyaratkan dengan kota, wa umruhu tis'un wa thamanun wa jumlatuhu wa jumaluhu jauf. Jadi usianya 89 itu disyaratkan dengan jauf. Ini jauf ya. Wa wiladatu Syafi'i sanatu mi'ah wa khamsin yauma wafati Abi Hanifah wa jumaluhu sin. Kemudian Syafi'i ini lahirnya sin, yaitu 150. Kemudian wafatuhu sanata mi'aten wa arba'in wa jumaluhu. Apa ini, bibir atau gimana, bibir ini ya. Wah, jadi 200 mana tadi, 204. Wa umruhu arba'un wa homsuna wa jumaluhu, ini kebanyakan tak ya, nadun atau nidun. Jadi nidun ini adalah 54. Wa wiladatu Ahmad sanata arba wasitin wa mi'ah wa jumaluhu bisa begin. Tahun 164 ya, disyaratkan dengan sabugin. Wafatuhu sanata ihda wa arba'in wa mi'aten wa jumaluhu amru. Wafatnya tahun 241 disyaratkan dengan amr. Wa umruhu ya, wa umruhu sabu'un wa sabu'un 77 wa jumaluhu ja'at. Radiyallahu anhum wa anabihim ajma'in. Semoga Allah memberikan ridho kepada mereka semua dan memberikan inayah kepada mereka semua. Tambihun, ini ada satu pemberitahuan penting ya. Kullun minal a'immah al-arba'ati ala sawabi wa yajibu taqlidu wahidin minhum. Semua imam empat itu mereka dipastikan benar ya. Semuanya benar dan harus mengikuti salah satu dari mereka. Wa man qallada wahidan minhum kharaja an uhdati taklif. Barang siapa yang sudah mengikuti satu dari empat itu, maka dia sudah keluar dari tanggungan, dari tanggungan taklif ya, dari tanggungan taklif. Wa alal muqallidi i'tiqadu arjahiyati madhabihi aw musawatihi. Bagi muqallid, muqallid ini lawan mujtahid ya, dia harus meyakini pendapat yang paling kuat dari madhabnya atau pendapat yang sama kuatnya ya. Walaya juzu taklidu ghairihim fi iftah au qadha. Jadi dalam hal fatwa dan memutuskan sesuatu ya, memutuskan sesuatu resmi ya, ini keputusan perkara, keputusan hukum ya, itu tidak boleh mengikuti salah satu dari mereka, salah satu dari imam empat itu. Walaya juzul amalu bidu'if bil madhab. Tidak boleh mengamalkan pendapat yang lemah ya, pendapat yang lemah dalam madhab. Wayamtani utalfiku fi mas'alatin. Tidak boleh mencampur adukan madhab dalam satu masalah. Ka'an qallada malikan fi taharatil kalbi wa syafi'i fi masibatir ra'si fi sholatin wahidah. Seperti seorang yang mengikuti Imam Malik dalam hal kesucian anjing ya, tapi dia mengikuti Imam Syafi'i dalam hal mengusap sebagian kepala dalam satu sholat. Jadi ada orang yang menyentuh kambing, ada orang yang menyentuh anjing ya, dia tidak mensucikannya karena mengikuti madzhab Imam Malik, tapi dia wudunya hanya membasuh sebagian kepala. Nah, itu tidak boleh dilakukan sholat karena kedua imam itu sepakat ya, sepakat bahwa yang dilakukan tidak sah. Jadi kalau mengikuti madzhab Malik ya, di saat mengusap kepala harus seluruh, tidak boleh sebagian. Wa ma fi mas'alatin bitamamiha bijam'i mu'tabaratiha fayajuz walau ba'dal amal. Kalau mengamalkan, kalau apa itu, kalau talfik ya, nalfik dalam satu masalah secara sempurna dengan seluruh hal-hal yang dianggap dalam amal itu, maka diperbolehkan walaupun mengikutinya setelah melakukan. Jadi melakukan dulu baru mengikuti. Kan ada ibadatahu shohihatan inda ba'dal aimah duna ghairihi, seperti seorang yang melakukan satu ibadah yang sah menurut sebagian imam tapi tidak sah menurut imam yang lain. Falahu taqliduhu fiha hatta la yalzamuhu qadu'uha. Jadi bagi dia diperbolehkan mengikutinya sehingga tidak harus mengqadha ibadah yang dilakukan. Jadi mengikuti sebagian ulama ya, atau talfik mengikuti pendapat dhaif ya, atau mengikuti sebagian ulama secara sempurna itu boleh mengikutinya dilakukan setelah amal. Wasaya tibastul kalami ala taqlidi fi babil qada insyaallah taala. Dan nanti akan dijelaskan ya pembahasan seputar taklid ya, mengikuti para mustahid di bab qada ya. Qauluhu wa hadza sarhu ma'dufun ala dhamiri in tabahtuhu alwaqi'i maf'ulan. Kalimat hadza sarhu berarti hadza sarha ya. Ini diatafkan kepada dhamir dikata intabahtuhu ya. Diatafkan kepada dhamirhu yang menjadi maf'ul. Jadi ma'tuf alaihnya nasab. Qauluhu li sayyidina wulida radhiyallahu anhu sanata tis'in wa tis'imi'ah fi awakhiriha. Jadi Sayyidina ini Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar itu lahir tahun 909 ya. Di akhir tahun itu. Wa mata abu wa wasohirun fakafalahu jadduhu. Ayah beliau sudah meninggal dunia di saat masih kecil dan ditanggung biaya hidupnya oleh kakeknya. Tsumma lamma mata jadduhu kafalahu syaikha abihi al-arifanil kamilan Syihabuddin Abdul Mahamir wa Syamsuddin As-Sanawi. Kemudian setelah kakeknya meninggal, beliau ditanggung oleh dua guru ayahnya, dua orang yang mengenal Tuhan dan dua orang yang sempurna, yaitu Syihabuddin Abdul Mahamil dan Syamsuddin As-Sanawi. Wa naqalahu tsani min baladihi ila maqami Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Kemudian guru yang kedua yaitu Syamsuddin As-Sanawi ini membawanya ke negaranya, maksudnya dari negara Ibnu Hajar beliau dibawa ke pemakaman Sayyid Ahmad Badawi. Faqa'ahu naka fi mabadil ulum, di sana beliau membaca ilmu-ilmu dasar, maksudnya belajar ilmu-ilmu dasar. Thumma naqalahu ila jamil ashar wa umruhu arba ashar sanatan. Kemudian beliau setelah mempelajari ilmu-ilmu dasar, beliau pergi ke Universitas Al-Azhar ya. Usia beliau saat itu 14 tahun. Wa qara fihi ala masyayikhi katsirin. Dan beliau membaca kitab di hadapan beberapa guru ya, banyak sekali. Minhum Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, termasuk dari guru beliau adalah Zakaria Al-Ansori. Wa kana la yastami'u bihi illa wa yaqulu lahu as'alullaha ayyufaqihaka fid-din. Setiap Zakaria Al-Ansori bertemu dengan Ibnu Hajar, beliau selalu mengucapkan, aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan kefahaman agama kepada dirimu. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, qasaitu fil jamil asyar minal ju' ma la tahtamiluhu al-jibillah al-bashariyah. Laula ma'unatullahi wa taufiquh. Syekh Ibnu Hajar bercerita bahwa di saat beliau berada di Universitas Al-Azhar, beliau merasakan kelaparan yang luar biasa, kelaparan yang tidak mungkin bisa ditahan oleh manusia biasa, andai kata tanpa pertolongan dan apa tanpa pertolongan dan kekuatan dari Allah, niscaya beliau sudah tidak kuat ya. Bihaitsu anni jalastu fihi nahwa arba'i sinin madzuktul laham. Jadi beliau itu menceritakan bahwa selama beliau berada di apa Universitas Al-Azhar selama 4 tahun beliau tidak pernah mengicipi ya, mengicipi daging. Maqasa itu aidan minal idza min ba'di ahli durus allati kunna nahduruha ma huwa ashaddu min dalik. Beliau juga mendapatkan apa ya, perlakuan yang kurang menyenangkan ya dari apa mahasiswa-mahasiswa yang lain. Maksudnya dari teman-teman yang lain ya, di saat beliau mendatangi majelis-majelis ilmu, beliau selalu mendapatkan apa ya, selalu disakiti oleh teman-temannya yang lain. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, termasuk dari apa kalam ya, dari kalam atau kata mutiara dari Ibnu Hajar adalah idza anta la tardu bi adna ma'isyatin ma'al jiddi fini lil ula finai lil ula wal ma'athiri fabadir ila kasbil gina mutarakiba adima zawaya wat wan timasil basoiri. Bila engkau tidak bisa menerima kehidupan yang rendah ya, dan berusaha di sana untuk meraih ke apa tingginya derajat ya dan keutamaan, maka bergegaslah engkau bekerja kepada mencari kekayaan ya, mencari kekayaan dan mengumpulkan dunia yang ada di hadapanmu, tapi nanti mata hatimu akan buta, mata hatimu akan padam. Wa tuwfiya radhiyallahu anhu 13 Rajab sanata 74 wa 600. Ibnu Hajar wafat di tanggal 13 Rajab ya, tahun 974. Wa umruhu idzaka 65. Usia beliau di saat itu 65 tahun. Wa shalla alaihi indal multazam asy-syarif ba'dal asyr. Wasulia ya. Jadi beliau disolatkan di Multazam ya, Multazam di samping Ka'bah itu setelah sholat asar. Wadufina bil ma'la atau biasa dibaca mu'alla. Tayyaballahu, jadi beliau dimakamkan di ma'la. Tayyaballahu sarahu wa ja'alal jannata maqarrah wa mathwa. Semoga Allah mensucikan jasadnya dan menjadikan surga sebagai tempat ya, tempatnya. Wa fihi an sadabatuhum hinaru ar-rijal tahmilu na'syahu ya, di saat ada sebagian ulama yang menandungkan syair di saat melihat orang-orang memikul jenazahnya. Undur ila jabalin tamsil anamu bihi, undur ilal kubri kam yahwi minasyaraf, wandur ila sori mil islami mungomida, wandur ila riddatil islami fisodafi. Lihatlah ke gunung yang membawa, yang apa, dibawa oleh, dipikul oleh orang-orang. Lihatlah ke pemakaman, berapa banyak pemakaman itu telah dipenuhi oleh kemuliaan. Lihatlah kepada pedang Islam yang telah masuk ke dalam sarungnya, yang sudah masuk ke sarungnya ya. Dan lihatlah ke mutiara Islam yang ada di dalam cangkangnya. Jadi pedang yang masih ada di sarungnya, kemudian ini mutiara yang masih ada di cangkangnya ya. Qauluhu wa sayhoi bisyukati tasniyah, jadi ini bacanya khoi ya. Ma'tufun ala qaulihi sayhina, ala qaulihi sayhuna. Hudifat minhun nunu lil idwafah, jadi kata sayhoi itu asalnya kan sayhoi ini ya, jadi nunnya dibuang karena idwafah ya. Nunan talil i'rab autanwina ya, mimatu difudif katurisina. Wa qauluhu ma sayhina yukra'u bil ya'i la bil hamzah li'ana ya'al mufrad laisat maddan za'idan thalithan. Jadi masa yakhona ini setelah alif dibaca ya, bukan dibaca hamzah. karena ya yang apa satu ya, tidak huruf mat dan tidak huruf tambahan, tidak pula huruf ketiga. Wa ila dzalik asyara Ibnu Malik biqaulih wal mad zida tsalitsan fil wahidi hamzan yura fi misli kal qaraidi. Huruf mat ya, huruf mat yang ditambah, yang huruf mat yang merupakan huruf tambahan dan terletak di urutan ketiga di isim mufrad ya, itu diganti hamzah ya, diganti hamzah semisal di kata qolaid ya. Mana tadi, jadi masayihina li'anna ya al-mufradah laisat madan zaidan salisan, madan zaidan salisan. Jadi huruf ya ini bukanlah huruf tambahan ya, bukanlah huruf tambahan, huruf asli. Qauluhu sayyihil Islam. Qauluhu sayyihil Islam ay sayyihi ahlil Islam. Jadi sayyih Islam maksudnya guru ya, guru bagi pemeluk agama Islam. Wa huwa badalun minal mudhaf ilaih. Ini badal dari mudhaf ilaih sebelumnya. Qablahu ya. Qauluhu al mujaddad yahtamilu qira'atuhu bi sighat ismi maf'ul wa yakunu sifatan islama ulil Islam wal muradu al Islam al mujaddad. Jadi kata ini ya, kata mujaddad ini cara bacanya bisa kemungkinan dibaca isim maf'ul, berarti dalnya di fathah. Kalau dalnya di fathah berarti menjadi sifat dari kata Islam. Yang dimaksud kalau ini dibaca fathah berarti ya, maksudnya adalah Islam yang diperbarui, ay alladzi jaddadahu nabi wa adharahu ba'da anin darasa, yaitu agama yang diperbarui oleh nabi dan diperlihatkan oleh nabi setelah agama itu apa ya, agama itu redup ya, indiras itu ya apa ya, hampir musnah. Wa yahtamilu qira'atahu bi sighati ismil fa'il wa yakunu sifatan li sahil Islam wal muradu annahu radhiyallahu anhu wal mujaddidu lid-din. Boleh juga dibaca isim fa'il. Kalau isim fa'il berarti dalnya di kasrah. Kalau dalnya di kasrah berarti menjadi sifat dari sahil Islam. Bukan sifat dari Islam tapi sifat dari sahil Islam. Yang dimaksud kalau dibaca kasrah, kalau dalnya dibaca kasrah berarti maknanya adalah orang yang memperbarui agama. Qauluhu Zakaria al-Ansari badalun mimma qablahu. Jadi kalimat Zakaria al-Ansari menjadi badal dari kalimat sebelumnya. Wa inna ma qudima laqabu 'alal ismi li syuhratihi bihi. Jadi sebenarnya kalau ada nama yang berkumpul dengan julukan ya, ada nama asli yang bersama dengan julukan itu harus mendahulukan nama aslinya. Tapi dalam Fathul Mu'in ini mendahulukan julukannya. Jadi Syaikhul Islam disebutkan dulu baru Zakaria. Tapi aturan tadi ya, aturan keharusan mendahulukan nama daripada julukan itu kalau memang julukannya tidak populer. Tapi kalau julukannya populer maka boleh mendahulukan julukan dan mengakhirkan nama. Mislu qawlihi ta'ala innamal masih wa Isa bin Maryam. Seperti dalam firman Allah innamal masih Isa bin Maryam. Jadi al-masih Isa bin Maryam. Al-masih adalah julukan atau lakob, Isa adalah nama asli ya. Jadi mendahulukan dulu julukan daripada nama asli itu boleh kalau julukannya populer. Walida radhiyallahu anhu sanata sitin wa isrin wa samani mi'ah bi sukainah atau sakinah ini wa nasa'abiha. Zakaria al-Ansari lahir di tahun 826 di Sakinah ya, dan beliau besar di sana. Fahfidzul Quran wal umdah wa muhtasar Tabrizi. Beliau hafal Quran, kemudian hafal kitab umdah dan muhtasar Tabrizi atau Tabrizi bacanya. Tsumma tahawwala lil Qahirah sanata ihda wa arba'in. Kemudian beliau berpindah di Kairo di tahun 41. Wa makatsa bil Jamil Azhar, lalu beliau menetap di Universitas Al-Azhar. Wa akhadha an masayih katsirin, beliau belajar dari banyak guru. Wa kana lahu birrun wa itsar li ahli ilmi, beliau adalah seorang yang sangat baik dan sangat mengutamakan orang-orang yang berilmu wal fuqara, dan juga berbuat baik kepada orang-orang fakir. Wa yukhayyiru majalisahum ala majalisil umara. Beliau lebih memilih ya, memilih bersama ahlu ilmi dan juga orang-orang fakir daripada pemerintah. Wa kana lahu tahajjud wa sabrun wa tarkun lil qil wal qal. Beliau itu adalah seorang yang memiliki kesemangatan yang tinggi, memiliki kesabaran dan tidak pernah desas-desus ya, tidak pernah mengucapkan tidak pernah bercerita, tidak pernah desas-desus ya menceritakan sesuatu yang belum jelas. Wa kana mujabad da'wah radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Hatta innahu yuhka annahu ja'ahu rajulun a'ma wa qala lahu Allah hali ayarudda basari. Sehingga ada cerita yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki buta, seorang lelaki buta yang mendatanginya. Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Zakaria Al-Ansari, doa mintalah kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku." Fada'alahu faraddallahu basarahu min tsani yaumin. Lalu dua hari setelah Zakaria Al-Ansari mendoakan, Allah mengembalikan penglihatan orang buta itu. Falam yazal radhiyallahu anhu fisdiyadin minat aroki hatta lahiqa birabbihil ali. Beliau selama hidupnya selalu bertambah ya, bertambah tinggi derajatnya hingga beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal ya. Wa umruhu nahwu mi'ati sanah. Usia beliau kurang lebih 100 tahun. Jadi beliau ini termasuk ulama yang usianya panjang. Farahimallahu rahmatal abrar wa askanahu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa amadana bimadadih. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau, rahmat yang diberikan kepada orang-orang baik, dan semoga Allah menempatkan beliau di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan semoga kita diberikan keberkahan Allah ya, dari keberkahan yang beliau miliki. Qaulhu mu'tamidan, ini kita lanjutkan di video setelahnya ya.